Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita kembali masih kepada topik kita mengenal Allah. Dan kali ini kita akan membicarakan Allah yang kekal. Allah yang kekal. Yesaya pasal 40, kita akan membaca Yesaya pasal 40. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita mulai melihat dari ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara yang kekasih, dilatar belakangi oleh satu situasi yang pelik yang akan dihadapi oleh Israel. Satu situasi yang sangat pahit. Satu situasi yang tidak mengenakan. Bagaimana kemudian orang-orang Israel akan ditimpa oleh bencana. Tetapi saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesaya 39, 1-8 menjadi satu gambaran bagi kita. Bagaimana kemudian generasi yang akan mengalami kesulitan karena apa yang telah dikerjakan oleh Hizkia. Ya, bahwa nanti akan segala apa yang pernah dipertontonkan Hizkia itu harta bendanya kepada orang Babel akan dibawa ke Babel. Ya, tidak ada yang barang ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Artinya akan ada satu peristiwa yang mengerikan yang kemudian kita tahu dengan peristiwa pembuangan di Babel. Maka pada 39 ayat 8 juga kita menemukan bagaimana Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, baguslah. Toh nanti yang ngalamin bukan aku, kira-kira begitu ya. Nah saudara, ini satu sisi yang sangat jelek sekali dari Hizkia. Bagaimana sangat egois dengan kepentingan diri dan melupakan segala yang lain. Membahas setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ada sisi-sisi yang menarik dari mereka. Tetapi kadangkala kita juga menemukan ada sisi-sisi yang tidak masuk dalam akal kita. Kok bisa begitu ya? Tetapi itulah manusia yang perlu terus untuk belajar bergantung kepada Allah. Nah, saudaraku, tetapi kemudian pada pasal 40 di bagian awal kita melihat bagaimana penghiburan bagi orang Israel. Bagaimana kemudian nubuatan yang dibicarakan tentang jalan yang akan dibukakan. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang datang, lalu kemudian Yesus dibukakan jalan atau dipersiapkan jalan Yohanes Pembaptis. Menjadi semacam satu nubuatan menggambarkan pengharapan bukan saja berlaku bagi Israel, tetapi menjadi nubuat ganda. Ya, kita sebut nubuat ganda, yaitu bicara pada konteks itu orang Israel akan dihiburkan dan mereka akan lepas dari Babel. Tetapi sekaligus menjadi pengharapan bagi orang berdosa tentang Mesias yang akan datang membereskan dan memberikan penghiburan yang abadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, nah mari kita melihat Allah yang kekal. Oleh karena itu latar belakang ini telah cukup memberikan kita satu gambaran betapa kepahitan ya akan menghantui orang-orang Israel. Tetapi sebaliknya pada saat yang bersamaan betapa penghiburan diberikan oleh di Allah yang melintasi zaman, yang mengerti apa yang akan terjadi. Allah yang menolong, Allah yang mampu bertindak apapun untuk umatnya. Allah yang kekal. Maka Allah yang kekal, istilah ini harus kita mengerti bersama-sama adalah Allah yang melintasi garis, bidang, ruang, dan waktu. Bagi Einstein, waktu adalah dimensi keempat. Bagi orang percaya, iman itu bukan dimensi keempat, tetapi dimensi entah berantah. Dimensi yang tidak bisa diukur. Dimensi yang tidak bisa diberi satu angka. Karena dia mempunyai satu keluar biasa yang sangat hebat. Melintasi segala sesuatu apa yang bisa membatasi apa. Dan tidak bisa dikurung oleh apapun juga. Ya. Nah, garis, bidang, ruang, waktu. Nah, bagi Einstein disebut waktu itu dimensi keempat. Tetapi Allah adalah Allah yang melewati semuanya. Allah tidak dikurung, Allah tidak dibatasi oleh garis. Allah tidak masuk atau terbatas pula oleh bidang. Dan Allah tidak dikurung oleh ruang. Dan Allah tidak dikuasai oleh waktu yang berputar. Kita adalah manusia yang dibatasi oleh garis maupun bidang. Ya, sehingga kita terkotak-kotak pada satu ruang, terkurung. Tidak bisa kita ada di satu tempat, lalu ada di tempat yang lain pada saat yang bersamaan. Karena kita dibatasi oleh ruang sekaligus dibatasi oleh waktu. Itu membuat kita sebetulnya hakikat berbeda dengan Allah yang tidak dikuatasi oleh garis, bidang, ruang maupun waktu. Maka Allah yang kekal itu seringkali menjadi Allah yang sulit kita mengerti dan tidak bisa kita mengerti. Karena dia kekal. Nah, kita gak kekal. Tetapi dasar manusia kan kurang ajar begitu ya. Kalau gak bisa mengerti Allah, lalu Allahnya yang salah. Kan begitu. Maka kita seringkali tanpa sadar memaksakan supaya Allah bisa dimengerti oleh pikiran kita. Nah, waktu Allah bisa dimengerti, baru kita bilang, nah ini Allah. Tapi walau Allah tidak bisa kita mengerti, lalu kita marah-marah. Padahal yang kita perlukan bukan marah-marah, tapi bagaimana duduk diam mendengarkan suara Allah untuk memberikan pengertian, supaya kita yang tidak ngerti itu bisa ngerti. Jadi Allah adalah Allah yang melintasi garis, bidang, ruang, dan waktu. Yang kedua, dia Allah yang tidak termakan oleh zaman. Zaman boleh berganti. Dari pramodern, modern, sampai ke postmodern. Mau apa silakan saja. Orang dulu dibilang kuno, lalu modern dan sangat modern, silakan saja. Dulu dibilang zaman batu, lalu zaman industri, lalu zaman informasi, silakan saja. Seluruh boleh berputar, seluruh boleh terjalan, dan akhirnya pakaian model dulu menjadi usang, mobil bisa menjadi tua, dan kita pun demikian, lalu menuju pada kematian. Habis zaman kita. Dulu zaman pejuang, zaman 45, zaman 66, lalu zaman 2000 begitu ya. Habis sudah, lewat. Tetapi ketahuilah, Allah tidak termakan oleh zaman itu. Allah tidak menjadi tua karena perjalanan waktu. Karena dia Allah yang kekal. Allah tidak menjadi lupa ingatan karena berumur ribuan tahun. Karena dia Allah yang kekal. Maka Allah yang kekal tidak termakan oleh zaman. Sehingga kehadiran Allah selalu menjadi kehadiran yang up to date di dalam sepanjang zaman. Itu sebab tidak heran sebetulnya kalau Alkitab pun menjadi satu kitab yang up to date di dalam sepanjang zaman. Yang tidak up to date adalah bagaimana orang Kristen memahaminya atau mengertinya. Seringkali kita menjadi cupet, dikurung oleh pengertian-pengertian yang salah. Sehingga akhirnya orang mencemooh, seakan-akan Alkitab itu buku bodoh yang kuno. Padahal Alkitab begitu luar biasanya, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya. Pengertian kita lah, ya, yang seringkali menjadi kacau. Karena apa? Karena kemalasan untuk mendalami, menggali, dan menemukan berbagai kemungkinan-kemungkinan, mutiara-mutiara yang hebat yang ada di dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, saudara, Allah yang kekal itu adalah Allah yang menguasai sejarah. Sehingga tidak ada satu sejarah yang lewat kalau bukan karena dia. History adalah history, begitu ya. Ini ada satu plesetan dalam bahasa Inggris yang menarik jadinya. History atau sejarah adalah he is story. Adalah kisah yang dibuat oleh dia. Itu pengertiannya. Kisah itu adalah dia. Karena dia yang membuatnya. Ia menciptakan dunia. Segala isinya. Ia menciptakan manusia. Dan perjalanan hidup manusia. Ia memeliharanya. Ia turut serta di sana. Maka dia yang memulai sejarah. Dia yang memelihara sejarah. Dialah pencipta sejarah. Oleh karena itu dia menguasai sejarah. Sehingga bagi Allah, kita yang di dunia modern minta tulang. Kita yang di dunia modern ini minta teriak-teriak. Ya, dalam hal apapun, ia mampu. Allah tidak pernah punya masalah menolong kita. Kita lah yang seringkali bermasalah ditolong oleh Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang menguasai sejarah. Dia tahu semuanya. He knows everything. Wow, menarik. Wow, luar biasa sekali. Karena itu adalah sebuah kesalahan sekaligus sebuah kebodohan. Kalau kita berpikir Allah tidak tahu apa yang kita alami. Lalu kita merasa sendiri di tengah-tengah kehidupan. Allah adalah Allah yang kekal. Ya. Maka Allah yang kekal itulah menjadi pusat pengharapan kehidupan setiap orang percaya. Allah menjadi pusat pengharapan kita. Pusat pengharapan kita bukan dunia ini atau kemajuan iptek yang luar biasa. Tetapi pusat pengharapan kita adalah kehidupan yang Allah berikan. Allah itulah. Karena dia memberi hidup, dia memelihara hidup. Lalu apa yang kita takutkan? Saudara dan saya boleh takut dalam hidup ini. Ya, kalau tidak ada yang menjamin kita. Saudara dan saya boleh takut dalam hidup ini. Kalau tidak ada yang menuntun, membimbing kita. Tetapi Allah yang kekal. Pusat pengharapan kehidupan ada bersama dengan kita. Menuntun, membimbing, mengarahkan kita pada suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan pengharapan kehidupan itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia kekal. Dia tahu hidup masa lampau, dia tahu hidup masa kini, dia tahu hidup masa depan. Semua ada di tangannya. Karena itu, sebagai pusat pengharapan kehidupan, Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Karena dia, jangan lupa, menjadi Allah yang tidak termakan zaman. Dia Allah yang melintasi sejarah. Anda mau tahu tentang masa depan? Maka Allah adalah pusat pengharapan masa depan. Di tangannya ada masa depan kita. Ia merangkai masa depan yang baik bagi kita. Itu sebabnya kepercayaan kepada Allah yang kekal harusnya memberi ketenangan kepada batin anak manusia. Kepercayaan kepada Allah yang kekal harusnya memberi kita kekuatan yang maha dahsyat untuk berjalan di dalam kehidupan. Tidak kemudian menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau lalu marahan dengan Tuhan. Enggak tempatnya dong. Oleh karena itu saudara yang kekasih. Allah sebagai pusat pengharapan masa depan. Menjadi satu rangkaian perjalanan kehidupan kita. Maka Allah pusat pengharapan masa depan. Menjadi kekuatan bagi batin kita. Apa yang perlu saudara takutkan? Enggak ada bukan? Maka. Allah itu adalah pusat pengharapan yang abadi. Ia kekal, tidak termakan zaman. Ia kekal, melintasi sejarah. Ia kekal, maka dia pusat pengharapan kehidupan. Dia kekal, dia pusat pengharapan masa depan. Dia kekal, dia pusat pengharapan yang abadi. Harapan saudara tak perlu berubah dan berpindah dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Harapan saudara tak perlu saudara ragukan. Akan berubah atau mengecewakan karena perubahan dari orang yang diharapkan. Tidak. Karena Allah adalah pengharapan yang abadi. Yang tidak berubah oleh apapun. Yang tidak bergeser oleh kondisi bagaimanapun. Ia pengharapan abadi yang tidak terbayangkan oleh akal pikiran yang terbatas. Ia pengharapan abadi yang sangat luar biasa. Memberikan pengharapan yang luar biasa hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itulah kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada dia. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali ada banyak kepahitan, kesulitan yang kita alami. Sehingga istilah abadi menjadi istilah yang sulit kita mengerti. Mana ada yang abadi di dunia ini? Dan saya pikir itu bukan hal yang salah. Memang dalam dunia ini enggak ada yang abadi. Tetapi ada yang abadi dalam dunia ini. Yaitu pengharapan kepada Allah. Pengharapan yang abadi. Nah, artinya saudara yang berharap sih akan tua kan, pasti mati. Sekalipun saudara berharap pada Allah. Tetapi pengharapan itu sendiri, satu pengharapan yang abadi. Itu yang menjadi penting. Karena pengharapan itu akan membawa kita kepada kekekalan yang sejati. Jadi, pengharapan yang abadi, kita memang tidak abadi dalam pengertian akan tua dan mati. Kita memang tidak abadi karena berubah. Tetapi pengharapan kepada Dia adalah sebuah pengharapan yang abadi, karena bukan saja pengharapan di sini, tetapi membawa kita kepada keabadian itu sendiri, yaitu kekekalan, bertemu dengan Allah yang kekal yang kita harapkan. Maka seharusnya saudara, tidak ada ketakutan dalam hidup orang percaya. Sampai Paulus berkata, hidup Kristus mati untung. Kenapa? Karena Anda hidup kepada Allah yang kekal, percaya kepada Allah yang menghidupkan, maka mati bukan masalah. Wow, luar biasa ya. Oleh karena itulah pusat pengharapan, Dia yang abadi, harusnya menjadi semangat dan gairah di dalam hidup ini. Orang percaya harus terus belajar menemukan kesejatian di dalam pergumulan dan kesulitan. Orang percaya harus kuat dan tangguh, sehingga mereka kuat. Mereka boleh menaruh pengharapan di dalam kesejatian kepada Allah yang kekal. Yang berikut, saudara, Allah yang kekal. Karena itu, manusia seharusnya takluk dan menaklukkan diri kepada Allah. Nah, saudara dan saya sementara hidup ditelan oleh ruang, dimakan oleh waktu. Masa kanak-kanak berubah menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa lanjut usia, tua namanya. Kalau sudah tua kita tidak berdaya, maut sedang menunggu kita. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang kekal. Ia tidak termakan oleh waktu, ia tidak berputar seturut ketuaan usia kita. Ia tetap di singgasananya, di dalam kekekalannya. Ia merancang karya yang luar biasa bagi anak manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, percaya kepada Allah adalah tindakan yang sangat bertanggung jawab. Percaya kepada Allah, itulah yang paling penting dalam karya hidup anak manusia. Percaya kepada Allah dengan takluk dan menaklukkan diri kepada Dia akan memberikan gairah yang menghidupkan orang-orang percaya itu sendiri. Itu menjadi kekuatan yang real di tengah-tengah kehidupannya. Karena Allah adalah yang kekal, maka sudah seharusnya lah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Berjalan dalam kepastian, melewati ketidakpastian. Berjalan menuju kepada kepastian, melewati ketidakpastian. Sekali lagi, karena Allah itu kekal, Ia seharusnya menjadi pusat pengharapan kita untuk menyongsong masa depan dan kehidupan kita di sini dan nanti, hidup dan mati. Sehingga dari ketidakpastian kita berjalan di dalam kepastian. Berjalan dalam ketidakpastian, kita menuju kepada kepastian. Maka kita menjadi pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Maksudnya apa? Dunia memang penuh ketidakpastian. Kita mulai dari ketidakpastian, berjalan dalam ketidakpastian, berakhir di ketidakpastian. Tetapi Kristus Tuhan yang datang, Allah yang mengubah seluruh kehidupan manusia, memberi harap yang sangat kuat. Sehingga manusia bergantung kuat kepada Dia, berjalan di dalam Dia. Dan kemudian manusia mempunyai pengharapan yang solid bersama dengan Dia. Nah, disitulah manusia dari ketidakpastian dimulai menuju kepada kepastian, berjalan dalam kepastian. Berjalan dalam ketidakpastian, berakhir kepada kepastian. Saudara mungkin agak sulit mengerti, tetapi satu kata saja ingin saya katakan. Tuhan mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Tetapi ketidakpastian selalu nyata dalam hidup manusia, tetapi tidak lagi menguasai orang yang percaya. Itulah percaya kepada Allah yang kekal. Oleh karena itu, saudara, pengharapan yang solid harus mengkristal di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak termakan oleh ruang dan waktu, tidak termakan oleh zaman. Maka Allah dikatakan selalu menjadi Allah yang menuntun membimbing kehidupan umat dan orang percaya. Itu sebab Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kenapa Dia tidak lelah? Kenapa Dia tidak lesu? Karena Dia kekal. Kenapa tidak terduga pengertiannya? Karena Dia kekal. Karena itu, kenapa kau harus berkata begini, lalu berkata pula begitu, seakan-akan hidup kita tidak terpelihara dan tidak dipelihara oleh Allah, padahal Dia menuntun membimbing kita di Allah yang kekal. Karena itu, kalau hari ini saudara ada dalam kekecewaan, kepahitan, kepedihan. Lalu saudara seakan-akan merasa Allah tidak adil. Lalu saudara mulai menggugat. Ya Tuhan, kenapa begini dan kenapa begitu? Tarik kalimatmu. Jangan buang waktumu. Ia kekal, ia tahu apa yang kau alami. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Mengapa aku tak mengerti? Ya Tuhan, berikan aku pengertian itu. Sehingga aku sungguh-sungguh boleh menaruh harapku kepadamu. Untuk hidup seperti apa yang kau mau. Bukankah pemahaman seperti itu menjadi sangat indah. Membawa kepada kita pemahaman yang utuh tentang Allah yang kekal. Kalau memang Allahmu kekal, mengapa kau tak bersandar padanya? Kalau memang Allahmu kekal, mengapa engkau berpikirkan yang lain dan meragukan dia? Berarti ada yang salah, bukan? Oleh karena itu, saudara di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Karena Allah ada bersama dengan kita, menuntun, membimbing kita. Jangan pernah berkata, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi mulailah belajar untuk berkata, ajari aku ini, ajari aku itu ya Tuhanku. Supaya aku mungkin mengerti kekekalanmu yang melampaui akal dan pikiranku. Supaya aku semakin kuat dalam harapku melintasi dunia yang penuh ketidakpastian. Sehingga aku bisa berjalan dari ketidakpastian kepada kepastian. Menerobos dari kesementaraan, memasuki dimensi abadi, kekekalanmu. Maka saudara, berbahagialah setiap orang yang percaya kepada dia, yang menaruh harapnya kepada dia, karena mereka akan dikuatkan, dimenangkan di dalam kehidupannya. Berbahagialah mereka yang beriman teguh kepada Allah yang kekal, karena mereka memiliki sifat kekal di dalam kehidupannya. Tak ada artinya persoalanmu dan persoalanku, seberapapun beratnya, kalau engkau mengenal dia. Tak ada artinya apapun yang kau hadapi, seberat apapun itu, kalau sungguh kita muridnya, anak-anaknya, dan dia hidup di dalam hidup kita, maka kekekalannya akan menolong kita mendapatkan pengharapan yang pasti. Tapi memang sulit rasanya untuk menjalani berbagai kesulitan, melewati berbagai permasalahan, kalau kita coba selesaikan dengan kesendirian. Seberapa banyak pun hartamu, kuat tenagamu, hebat koneksimu, maka itu bukan apa-apa jika lo tidak bersama dengan dia, Allah yang kekal. Karena itu jangan bodoh mengurung diri dalam kepongahan sendiri, tapi biar kita belajar menggantungkan diri kepada Allah yang abadi, yang kekal, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan, firman hidup. Tolonglah supaya di dalam kelemahan kekurangan kami sebagai anak manusia, jangan kami ponga berbangga diri dan coba memainkan peran sendiri. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami memasuki dan belajar merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, sehingga menggantungkan diri sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang ilahi. Tuhan tolong kami, mampukan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021-392-4229, 021-392-4229, atau SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.